Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Ya hudkur, Hamzah. Asyurud allati la budda fi i'mali ma amala laysa. Al-awwal alla tuzadu ba'daha an alla tuzadu ba'daha in azza'idah. Misaluhu ma in antum basharu. Iya. Asani alla yuntaqadu nafyu bi illa. Asal misaluhu ma antum illa basharu. Iya, bashar. Asalif alla taqaddama khabaru ala ismiha wa ghairu dhafin wa la jarin majrurin. Misaluhu ma qaimun zaidun. Arabi' alla taqaddama ma'mulu khabariha 'ala ismiha wa huwa ghairu dhafin wa la jarin majrurin. Ya misaluhu ma ta'amaka zaidun akilun. Al-khamis alla taqarrar la az-za'idah wa la misaluhu fa in takarrarat ma an-nafiyah fa in takarrarat ma an-nafiyah al-mu'akkidah falahu wajhan. Ya. Sadis ala yubdal al-khabar bimujab. Misaluhu ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u bih. Hasan. A'rib ma in zaidun qa'imun. Ma in zaidun qaimun ma hijaziyah fatala amaluha in zaidah ha in zaidah zaidun mubtada'un marfu adrafi dhamma wa qaimun khabarun marfu adrafi dhamma. Masih lanjut. Ma ana illa nadhir. Arif ma ana illa nadhir. Ma harfun nafi. Ana mubtada'un dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli rafin mubtada illa harfu istitsna mulgha. Nadhirun khabarun marfu fi dhamma. Ma qa'imun zaidun. Arif ma nafiya. Ya, zaidun mubtada'un marfu wa ala rafihi dhamma. Ma qa'imun zaidun. Qa'imun khabar muqaddam marfu' atrafihi dhamma. Zaidun mubtada' ma'akhar marfu' atrafihi dhamma. Ma ta'amaka zaidun akilun. Ma harfun nafi. Ta'amaka ma'mul li akil. Mansub. Wa'adun nafi al-fathah. Zaidun mubtada'un marfu' wa atrafihi ad-dhamma. Akilun khabarun wa atrafihi ad-dhamma. Ma zaidun qa'imun. Ma harfun nafi. Ma nafi li nafil awal. Ma li nafil awal. Ya. Zaidun mubtada'un marfu' wa atrafihi ad-dhamma wa qa'imun khabarun marfu' wa atrafihi ad-dhamma. Ya, san. كم شرطا ذكره الناظم في البيت من شروط إعمال ما عمل ليس؟ أربعة شروط. الأول ألا تزاد بعدها إن يؤخذ من قوله إعمال ليس أؤملت ma biduni in. Ya, i'mal laysa umilat ma duna in. Thumma asyartu asani Alla yantaqad an-nafi bi illa. Yukhad min qawlihi Ma baqa an-nafi. Asyartu asalis Allah yataqaddamu khabar ala ismihi. Yukhad min qawlihi. Watartibin zukin. Watartibin zukin. Al-Rabi' Allah yataqaddam ma'mulul khabar ghayru dharfin wala jarin wa majrur ala ismihi. Ma'khud min qawlihi. Ma'antabi ma'niyan ajazal ulama. Ya. Wasabku harfi jarin wa dharfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama. Para ulama mulaihkan didahulukannya khab apa? Huruf jar atau dharf. Qauluka ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u bih. Ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u bih. Madza qala sibawi fi hadzal qaul? Madza istawati lughatan. Ya. Setelahnya. Istawati lughatan. Bayyin lana. Ma huwa? Istawati lughatan. Ma al-maqsud bi qawlihi istawati lughatan? Yushir ila ayyi syai'? Ila lughatul Hijaz wa Bani Tamim. Maksudnya gimana? Lughahnya Bani Hijaz dan lughahnya Bani Tamim. Iya, gimana maksudnya? Di mana sama antara bahasanya? Fi ayyi mawdi'? Ya. Sama-sama tidak beramal. Apa? Tidak beramal. Pada isim yang sebelum illa atau yang setelah illanya? Khilaf. Khilaf. Sebagian mengatakan ucapan beliau istawati lughatan kembali kepada sebelum illa. Isim yang sebelum illa. Kemudian sebagian yang lain setelah illa. Setelah illa. Yang lebih rajih, yang lebih kuat mana? Setelah illa. Ya, itu yang dikuatkan oleh syarih, tapi yang zahir wallahu alam yang sebelum illa ya. Yang sebelum illa. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-mu'alliq sini. Kemudian belum selesai. Warnanya masih banyak atau mau habis ya, kita ganti. Kam halah fi al-ismi alladhi waqa'a ba'da illa min qawlika ma zaidun bi syai'in illa syai'un yu'la yu'ba bih. Ada berapa keadaan syai'? Bisa memungkinkan berapa keadaan? Empat. Yang pertama al-istisna. Illanya syai'un sebagai apa? Mus? Mustasna. Al-istisna illanya berarti mansub berarti. Iya. Mansub syai'an sebagai istitsna. Kemudian bagaimana bi syai'nya atau maknya di situ? Maknya muhmalah. Ya, boleh muhmalah, bisa juga apa? Amilah. Iya. Oh, kemudian sisi yang kedua? Nasab sisi yang pertama, yang kedua? Yang kedua badal. Apa? Badal. Badal dari khabar ma. Badal dari khabar ma berarti maknya amilah. Ya, maknya mahmuh malah. Apa? Amilah. Iya. Tadi masih nasab ya? Ini masih nasab. Nasab ada dua. Pertama mustatna, yang kedua dia badal dari khobarnya ma, yaitu bisyai. Kemudian, yang kedua? Khobar. Khobar dari mahdud. Khobar dari mutan mahdud, takdirnya? Huwa. Huwa syai'un. Kemudian, sisi rofa yang kedua? Badal min mahal bisyai. Berarti maknya? Muhmalah. Coba diulang ihya. Berapa ada berapa keadaan dari isim yang jatuh setelah illa pada ucapanmu? Ya, ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u bihi. Misal itu dari khabar yang dibadali dengan mujab. Ya, ada berapa sisi? I'rab 2. Sisi i'rab 4. 4. Nah. Yang pertama syai' di i'rab sebagai yaitu istisna. Sebagai mustatsna. Sebagai mustatsna bi illa mansub. Ya. Kemudian maknya ma apa di situ? Muhmalah. Muhmalah saja. Ya, saya belum paham terus pindah lihatan. Kalau mudah kok ini mudah. masalahnya. Ikhwan, ada beberapa sisi yang ada pada syai' pada ucapan mumazairin bi syai'in la syai'u la yubabi. Empat. Yang pertama rafa apa nasab? Nasab. Sebagai apa? Mustatsna. Mustatsna berarti maknya ma apa di situ? Muhmalah saja atau bagaimana? Muhmalah, bisa enggak maknya di situ amilah? Belum paham juga, pindah. Udah ini. Ya. Ada berapa sisi pada isim yang jatuh setelah illa pada ucapanmu tadi? Empat. Yang pertama Nasab sebagai apa? Mustatsna. Berarti maknya amilah atau muhmalah. Amilah atau muhmalah, Hasan. Iya, sama saja amilah atau muhmalah. Maka di situ syai'an mustatsna illa syai'an. Kemudian sisi nasab yang kedua. Anahu badal min jarum wa majrur. Padahal dia majrur pada mahalnya nasab sebagai syarat antakuna ma amilah. Ya, maknya amilah syaratnya, Hasan. Kemudian antakuna rafa. Sisi yang kedua rafa. Rafa ini sebagai apa? Khabar min tanda mahdhuf. Ya, khabar min tanda mahdhuf katanya huwa. Kemudian sisi rafa yang kedua. Antakuna badal min syai'. Badal syai'. Syaratnya apa? Antakuna ma muhmalah, Hasan. Ya, itu baru paham. Ya. Paham itu ya. Bisa mengulang? Coba. Ada berapa sisi? Umar. Yang pertama. Ya mustatsna dengan illa. Mansub. Kemudian maknya? Ya. Sama saja. Maknya apakah amilah atau muhmalah. Kemudian. Isi nasab yang kedua. Padahal dari? Ya dari khabar. Mak bisyai. Ya. Yeah. Berarti maknya? Maknya dengan syarat maknya? Muhmilat. Maknya? Tidak diamalkan. Ah, di diamalkan. Tadi apa? Diamalkan enggak? Diamalkan ya. Kemudian rafa. Ada dua sisi. Yang pertama syai' sebagai khabar dari mubtada mahdzuf. Takdiruhu huwa. Atau syai' sebagai badal dari syai'. Ya, dari bisyai'. Dengan maknya di dengan syarat maknya muhmal. Maknya muhmalah, maknya diihmal, ya. Kami ya, itu mudah. Wa raf'a ma'tufin bilakin aw bibal mim ba'di mansubin bimalzam haitsu hal. A'rib setelahnya. Wa raf'a ma'tufin. Wa raf'a maf'ulun bi muqaddam 'ala amili wa qawlu ilzam. Wa ma'tuf mudhafun ilaih bilakin jar mujar wa majrur muta'alliq bi ma'tuf aw bibal. Ma'tuf ala qawlihi bilakin. Ya. Min ba'di jar wa majrur muta'alliq bi raf'in. Wa ba'da mudhaf mansubin mudhaf ilaih. Bima jar wa majrur muta'alliq bi mansub. Ilzam fi'lu amrin. Wa fa'iluh dhamir musatirun takdiru anta. Ya. Haythu hal. Haythu apa? Makan. Makan mab. Abni ala dhamma fi mahalli nasbin wa huwa mudhaf hal fi'lun wa fa'il ana fa'ilnya hal takdiru huwa ya mustatir fi takdirnya huwa ya'ud ila hal ya raf'u ma'tuf itu ya raf'u ma'tuf ilakin ya ataupun luzum raf'i ma'tuf difaham dari ilzam. Setelahnya apabila jatuh setelah khobar ma huruf ataf maka ada berapa keadaan? Ada dua. Yang pertama muqtadiyan lil ijab. Ya, yang pertama muqtadiyan lil ijab. Maksudnya huruf ataf itu menuntut ijab dari ma'tuf itu. Dari ma'tuf ya setelah huruf ataf ini. Yang kedua, huruf muqtadiyan lil ijab. Ya, huruf muqtadiyan lil ijab. Ya, huruf atafnya tidak mengharuskan atau menyebabkan ma'tufnya itu mujab. Bagaimana? Kalau huruf ataf tadi perkonsekuensi kepada ijab, kalau muqtadiyan lil ijab wajib rafa. Ya, wajib rafa. Contohnya apa? Mazaidun qa'iman walakin qa'idun. Ya, usah kasih wa la, lakin. Ini sudah huruf ataf itu. Mazaidun qa'iman lakin qa'idun. Ya. Mazaidun qa'iman lakin qa'idun. Di sini qa'idun wajib di rafa'kan. Kenapa? Kenapa di sini qa'idun wajib rafa' bukan qa'idan? Karena ala annahu khabar tada mahdhuf. Saya di atas tadi. Huruf atofnya lakin yaqtadi apa? Ijab. Iya kan? Dari mana diketahui ijab? Ya. Istidrokan lakin mazaidun qa'iman penafian. Di istidrok penafiannya lakin, tapi dia ditetapkan kan dengan lakin ini yang setelahnya qa'idun. Maka i'rabnya bagaimana? Mazaidun qa'iman lakin qa'idun. Ma harfu nafi mabniun ala sukuni. Ya zaid, zaidun ma nafi hijaziyah ya. Zaidun isimah. Qa'iman khabar ma. Lakin harfu atfin. Ya, terus qa'id khabar fi ma'ni sidrak. Kemudian qa'idun khabar lim tad mahdhuf. Ya, taqdiruhu huwa qa'idun. Huwa. Ya, wajib dirafakan qa'idun. Adapun kalau huruf atofnya tidak mengharuskan atau tidak berkonsekuensi pada ijab, maka bagaimana? Jazar nasbu wa rafu. Boleh ya rafa, boleh nasab. Tidak wajib apanya? Yang tidak wajib apanya? Rafa'nya tidak wajib. Nanti kan rafa, wajib rafa. Contohnya apa? Mazaidun qa'iman wala qa'idan. Ya, mazaidun qa'iman, mazaidun qa'iman wala qa'idan. I'rabnya bagaimana? Ma harfu nafi mabniun ala sukuni. Zaidun ya. Isima qa'iman mubar ma. Ya. Waw ataf. La. La nafiyah. Qa'idan. Ya, zaidah dia. La'nya zaidah. Untuk taukid. Untuk taukid. Ada wawunya. Ya. Kemudian qa'iman. Qa'iman. Khobar ma. Ma'atuf. Ma'atuf kepada apa? Qa'idan. Eh? Pada qa'iman. Iya. Ma'atuf pada qa'iman. Dia atufkan dia. Walaupun dibaca apa? La zaidun qa'iman wala qa'iman. Qa'idun. Maka i'rabnya bagaimana kalau seperti itu? Qa'idun bagaimana i'rabnya? Kalau rafa khabar tada mahdhuf. Iya, taqdiruhu huwa qa'idun. Berarti jumlahnya ada berapa? Dua. Ada dua. Kalau mazaidun qa'iman wala qa'idan berapa jumlah itu? Jumlahnya berapa? Mazaidun qa'iman wala qa'idan berapa jumlah? Satu. Satu. Kalau la mazaidun qa'iman wala qa'idun berapa jumlah? Dua. Dua itu. Insyaallah jadi paham kemarin ya. Huruf-huruf di antara huruf yang berkonsekuensi kepada ijab itu bal, lakin. Wa ba'da mala itu kan sekarang ya. Siapa yang menyetorkan hafalan yang baru kemarin? Dari i'mala laisa, sekedar murojaya, syurof, hafal. Dari malaisa sampai waraf amatufin bilakin awbibal min ba'di mansubin min malzam haithu hal. Siapa? Ahmam, imam. I'mala laisa, dari i'mala laisa. Kala musanna firhamallah. Ya'mala laisa u'milat maduna inma bakunna fi wa tardibin zukin wasabqa harfi carin awbarfin kama bi anta ma'niyan ajazan uwaman. Terus? Rafa ma'tufin bilakin abibal min ba'di manusubin bimala zamhaithu hal. Masih? Wa ba'da ma? Wa ba'da ma walaisa jarul bal khobar wa ba'da la wa nafin kana qad tijar. Masih? Sinna kirat? Sinna kirati u'milat ka laisa la wa qad tarila ta wa inzal amala. Wa ma lila tafisi wa hin amal wal hasbi wa rafa'i fasha wa laqsuqal. Hasan. Selesai ya? Nah. Ya, kita lihat penjelasannya dari Asy-Syarih rahimahullah. Wa ba'da ma wa laysa jaral bar jaral bal khabar. Wa ba'da ma wa laysa jaral bal khabar. Wa ba'da la wa nafi kana qad yujar. Wa ba'da ma wa laysa setelah ma dan laysa jarul ba al khabar, ba mengejarkan khabar. Asal kalimatnya bagaimana? Jarul ba al khabar ba'da ma wa laisa. Ya, ba mengejarkan khabar setelah apa? Ma dan laisa. Itu seringnya. Ya. Wa ba'da la wa nafi kana qad jujar. Ya. Asal katanya apa? Qad jujar ba'da la wa nafi kana. Ya. Dan setelah la dan penafian kana qad jujar. Ya. Wa ba'da la dan setelah la wa nafi kana dan penafian dengan dan menafikan karena qad yujar. Terkadang yujar mana naibul fa'ilnya yujar? Huwa kembali pada khabar. Ya, dan setelah la dan penafian kana terkadang qad lid taqlil sini. Terkadang apa? Khabar dijarkan. I'rabnya jelas dan maknanya pun jelas insyaallah ya. Maksudnya ba mengejarkan khabar. Seringkali ba mengejarkan khabar setelah ma dan laisa. Dan terkadang dijarkan pula khabar setelah la dan nafi terhadap penafian ka kana. Iramnya juga ya. Ba'da dzarf dia muta'alliq dengan jar. Dan dia mudhaf. Maqsud lafzuh. Jarra fi'il alba fa'il. Hudhifa alhamzah. Hudhifa minhu alhamzah. Yang darurah. Al-khabar. Mahfulun bih. Wa ba'da dharaf. Laqsida lafzah. Dharaf muta'alik dengan jar. Ya. Wa nafsi mudhaf. Kana qsida lafzah mudhaf ilaih. Tuzadu. Tuzadu ba kathiran fil khabari ba'da laysa. Ya. Seringkali ditambahkan ba. Berarti ba'nya ba apa? Zaidah lit taukid. Seringkali ditambahkan ba fil khabar ba'da laisa pada khabarnya setelah laisa dan ma. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala alaisallahu bikafin 'abdah. Hamzah, hamzatu al-istifham. Istifham apa? Ingkar atau takriri? Takriri. Ya alaisallahu. Makanya jawabannya apa? Kalau jawaban bala gitu kan. Alaisallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi hambanya, rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Ya. Laisa fi'lun madhin naqis min akhwati kana tarfa'ul wa tansibul khabar. Allah ismuha marfu. Ya. Wa lam tarfa'u dhamma bikafin al-jar wal majrur ba harful jar apa? Namanya apa? Lebih bagusnya apa? Silah atau apa? Taukid. Yeah. Kafin. Ya. Yeah. Khabar. Terus. Kafin. Bagaimana ya Rabnya kafin? Majrur. Apa marfu' ya? Khabar apa? Ya mansub ya. Khabar laisa. Mansub. Wa alamatu nasbihi. Al-fathah al-muqaddaru ala akhiriha. Mana min duhuriha. Isyawal mahal. Dia di harakati apa alba az-zaidah. Ya. Yeah. Kafin apa? Isim fa'il. Ya'mal amalan fi'il wa fa'il mustatir fi. 'Abdahu maf'ulun bih. Ya. Yeah. Maf'ulun bih. Alaysa Allahu bi'azizin dzin intiqam juga sama. Dzin intiqam di sebagai bahasa Arabnya. Sifat dari aziz. Aziz itu khabarnya laisa mansub. Ya, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Dikasrah karena sibuk dengan penyesuaian huruf jar. Ya, untuk menyesuaikan huruf jar yang masuk padanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Bighafilin amma ya'malun. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Juga insyaallah ya rabbnya jelas. Wala takhtassu ziyadatul ba ba'da ma bikauniha hijaziyah. Tidak dikhususkan ziyadahnya mas tidak dikhususkan ziyadahnya ba setelah ma bikauniha hijaziyah, yaitu agar maknya hijaziyah. Tidak dikhususkan tambahan ba setelah ma agar maknya hijaziyah. Tidak, bahkan pada ma tanimiyah pun demikian. Terkadang ditambahkan pada khabarnya ba zaidah. Khilafan liqaumin, ini menyelisihi pendapat satu kaum. Bal tuzadu ba'daha wa ba'da tamimiyah, bahkan ditambahkan ba ini setelah ma hijaziyah dan juga setelah ma tamimiyah. Dikatakan oleh Nazim dalam Syarh Al-Kafiyah dan dinukil pula oleh As-Suyuti dalam Al-Bahjah. Li'anna al-ba dakhalat likunil khabar manfiyah la likaunihi mansubah. Yadulu ala dhalika dukhuluha fi lam aku biqa'im wa imtina'u dukhuliha fi nahwi kuntu qa'ima. Kata An-Nazim dalam Syarh Al-Kafiyah alasannya, kenapa sih bisa juga masuk fa ini pada khabarnya ma tamimiyah, tidak khusus pada ma hijaziyah? Karena ba itu dakhalat, masuk, bisa masuk likaunil khabar mansiyah. Kenapa? Karena khabarnya dinafikan. La likaunihi mansubah, bukan karena khabarnya mansub. Kalau alasannya karena khabarnya masuk, berarti hanya ba ini masuk pada apa? Mahijaziyah saja. Tapi ba ini masuk untuk menekankan penafian itu. Iya kan? Yadullu ala dhalik dukhuluha filam aku biqa'in. Ini ditunjukkan dengan masuknya ba pada contoh lam aku biqa'im. Ya, lam aku biqa'im. Kenapa? Ya, karena sini khabarnya manfi. Ya. Wa imtina' dukhuli fi nahwi, dan terhalang masuknya ma pada contoh kuntu qa'iman. Kenapa? Enggak boleh kuntu biqa'imin, enggak boleh, kenapa? Ini enggak dinafikan di sini. Padahal di situ qa'iman mansub. Kalau seandainya alasannya karena mansub khabarnya, harusnya bisa dong kuntu biqa'im. Tapi enggak bisa. Ini menunjukkan bahwasanya bisanya ba datang sebagai zaidah pada khabar karena alasannya khabarnya manfi. Wa qad naqala sibawaihi wal Farra rahimahumullah ta'ala ziyadatul ba ba'da ma an bani Tamim. Sibawai dan Al-Farra yang semoga Allah merahmati keduanya menukilkan tambahan bas lama dari Bani Tamim. Falaltifata, maka tidak perlu ditengok. Ilaman man'a dzalik, pendapat orang yang melarangnya. Wa huwa mawjudun fi asy'arihim, dan itu ada pada syair-syair mereka Bani Tamim. Di antaranya ucapan Farazzaq, sudah kita tahu ya, Farazzaq adalah penyair dari apa? Ya, dari Tamim. Yaitu la'amruka ma ma'nun bitariki haqqihi wala munsi'un ma'nun wala mutayassiru. La'amruka ya ma ma'nun bitariki haqqih wala munsi'un ma'nun wala mutayassirun. Syaitnya mana sih? Ya, bitarik ma ma'nun, isimnya ma, bitariki khabarnya dimasuki ba, ma'nya tanimiyah karena penyairnya adalah dari Tamim. La'amruk demi umurmu, saya bersumpah ma ma'nun bitariki haqqih, sama sekali ma'an tidak meninggalkan haknya. Tidak pula munsiun ma'nun menunda-nunda. Wala mutayassir, tidak pula beliau dalam keadaan lapang. Juga contoh yang lain, ya, tsumma, lihat ada penguat lagi, lihat. Tsumma innal ba qad dakhalat fi khabari ma ghairil 'amilah bisababi fuqdani syartin min syuruti 'amaliha. Kemudian diperkuat lagi nih. Bahwasannya ba Ba Zaidah ini kadang masuk pada khobarnya ma yang tidak beramal. Berarti enggak nasab kan khobarnya kan? Ya. Kenapa enggak beramal? Karena hilangnya syarat atau satu syarat dari syarat-syarat beramalnya ma. Seperti dalam ucapannya Al-Muntakhil Al-Hudali, la'amruka ma in Abu Malikin biwahin wala bidhaifin quwah. Demi umurmu, saya bersumpah ma in Abu Malik. Ya. Tidaklah Abu Malik biwahin sebagai seorang yang lemah, tidak pula sebagai seorang yang kekuatannya berkurang melemah. Di sini syaitnya ma'in, ma beramal enggak di sini? Kenapa? Ada in. Apa kata An-Nazim? Sebutkan. I'mala, ya i'mala laisa u'milat maduna in. Ini. Enggak beramal. Lihat. Ya. Di sini khobarnya biwahin. Loh, khobarnya wahin. Wahin itu apa? Simfa'il itu. Wahin. Ya, wahin simfa'il. Ya, danin. Waha, apa? Yahya bayahu. Simfa'ilnya wahin. Kalau dana, ya denu danin. Sama enggak wasanya? Coba dicek lagi. Ya. Sifami ya ini. Ya, ini mak tidak beramal, berarti tidak ada nasab di sini. Kemudian masuk khabarnya pada khabarnya ba biwahin. Ini menunjukkan bahasa masuknya ba ini karena nafi, bukan karena maknya beramal amalan apa? Laisa menasabkan khabar bukan. Kemudian waqad taraba ra'yul farisi fi dzalika fa marratan qala tuzadul ba'u illa ba'da al-hijaziyah wa marratan qala tuzadu fi al-khabar manfi. Marrah i'rab ismiyah apa? Dharaf taraba zaman. Telah goncang pendapat Al-Farisi dalam masalah ini. Terkadang beliau berkata la tuzadul ba'a illa ba'da al-hijaziyah. Ba tidak boleh ditambahkan kecuali setelah ma hijaziyah. Terkadang beliau berkata tuzad fi al-khabar al-manfi. Boleh ditambahkan ma'aba pada khabar yang manfi. Waqad waradat ziyadatul ba' qalilan fi khabari la ka qawlihi at-tawil. Telah datang tambahan ba' jarang pada khabarnya la'a. Apa ucapan An-Nazim tadi? La'. Ada yang hafal tadi? Amam, apa amam? Yang la'. Ya. Saya juga belum hafal itu. Saya belum bisa ngulang. Belum dihafal maksudnya. Wa ba'da la wa nafyi kana qad yujar. Ya. Terkadang dijarkan khabar dengan ba setelah la dan nafi. Terkadang. Makanya di sini waqad waradat ziyadatul ba qalilan fi khabari la. Ka qawli at-tawil. Masih ingat wazan tawil apa? Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Itu kan? Betul enggak? Tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Coba diterapkan. Fakun fa'u li lun syafi'an mafa'ilun yau sampai yau. Ya. Kemudian fa'ulun mala itu kan fa'u ya mala lun zu mafa'ilu syafa'atin pas kan? Mafa'ilu syafa'atin pas. Mafa'ilu atau mafa'ilun. Sama istilahnya bimughnin qatilan. Bimughnin fatilan an sawadi ibn qaribi. Bimughnin apa? Fa'ulun. Bimughnin fa'ulun. Fatilan mafa'ilun sami'an. Fatilan. Ya. Fatilan. Ya. Mafa'ati kan? Ya. Mafa'lan'i lun an sami'an. Kemudian fa'ulun sawadib fa'ulu berarti fa'ulu ya sawadib ya sawadib fa'ulu ada pembuangan nun sih. Kemudian mafa'ilu niqaribi ya mafa'ilu ya kan ni dari ni niqaribi cabangnya berarti gitu. Coba dengar lagi. Bimughnin. Ya. Fa'ulun, ya kan? Mafa'ilun. Fati mafa ya. Fati mafa lan'i, ya kan? An lun, berarti kan? Ya kan? Mafa'ilun, berarti an, sama kan? Pas. Kemudian fa'ulun sawadi. Fa'ulu berarti di sini. Ada yang dibuang. Ya. Mafa'ilu ya. Betul-betul. Dari ini sawadib. Apa sawadib? Mafa'i. Ya mafa'i ya. Sawa mafa'dib. Ai. Ada yang dibuang berarti. Niqaribi mafa'ilu ya. Ada yang dibuang. Kemudian fi khabari mudhari' kana al-manfiyah bilam. Ya. Dan pada khobar mudhari', pada khobar mudhari'nya kana yang dinafikan dengan lam. Itu juga terkadang masuk ba. Saya ulangi, masuknya ba itu sedikit pada khobarnya la. Contohnya tadi ucapan menyair, fakun li syafi'an yawma ladu syafa'atin bimughnin fatilan ansawad ibn qaribi. Itu syainya mana di sini? Ladu syafa'atin bimughnin. Juga terkadang masuk ba za'idah pada khobarnya mudhari'nya kana yang dinafikan dengan lam. Dalam tawil juga, wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi ajalihim id ajsha'ul qaumi ajalu. Wa in muddat. Coba. Wa in masa. Iya kan? Ya, fa'u ya. Afan mau dulu. Fa'u dulu. Wa in fa'u lun mudd. Ya. Mafa dati. Datil. Berarti mafa ya kan? Datil. Mafa ai ai di lun. Ya. Ila zadi ila z apa mafa ya kan mafa zadi i ya apa kan mau dulu kan wain muddat sampai di mana nih potongannya wain muddat faulun wain fa'u ya kan lun mud kemudian tinggal dati kan berarti mafailu ya dati datil berarti mafa ya kan datil mafa ai i di lun ah sudah selesai potong fa'ulun lagi ilaz fa'u ilaz fa'u za'lun ya kan ya kemudian mafa'ilu di lam akun mafa'ilu pas mafa'ilu atau mafa'ilun kalau mafa'ilu mat mafa'ilu atau mafa'ilun syainya mana disini lam akun di'ajalihim id ajsha'ul qaum a'jalu apabila tangan-tangan dijulurkan ke bekal-bekal lam akun maka saya tidak menjadi orang yang paling tergesa-gesa untuk mengambilnya iz ajsha'ul qaumi ajal karena orang yang paling buruk adalah orang yang paling tergesa-gesa terburu-buru untuk mengambil atau merebut azan itu. Kemudian sampai sini ada yang mau sampaikan rakus apa ya ya kayaknya rakus ya orang yang paling tergesa iz ajsha'ul qaum ajal kan orang yang paling rakus itu yang paling buru-buru kalau terburu-buru ada pembagian wah ada pembagian makanan wah depan lagi koperasi buka depan lagi jangan paling terdepan ke pasar paling terdepan wah ini ajsha fa in muddatil aidi ila zali lam akun bi ajalihim iz ajsha'ul qaum ajalu. Ah, fukdan, fukdan, fa'lan aja, husban. Tadi baca apa nak? Fukdan itu, nggak tahu. Fukdan. Oh, nggak dibaca, lewat dah. Tapi yang kadang-kadang digalan kan, terjemahnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lais harus apa? Enggak mesti. Kalau laisa enggak disyaratkan dari sifat enggak. Lastu biqa'imin. Untuk taukid, saya sama sekali tidak sedang berdiri. Lastu bi'alimin, lastu bisyai. Enggak, bukan syarat. Enggak disebutkan kan syaratnya enggak ada syaratnya laisa. Beramal tanpa syarat kan laisa? Iya, tanpa syarat. Ya kita lanjutkan. Finna kirati u'milat ka laysa la wa qad talilata wa indal amala wa ma lilata fi siwa hinin amal wa hazu dirraf'i fasha wal aksu qal. Ya finna kirati u'milat ka laysa la. Pada isim-isim nakirah diamalkanlah seperti laysa. Pada isim-isim yang nakirah diamalkanlah seperti amalannya laysa. Aslinya apa? U'milat la kalaisa fin nakirati gitu. La diamalkan seperti amalannya laisa, merafakkan isimnya, menasabun khabar, tapi ada syaratnya fin nakirat pada yang nakirah. Ya. Berarti mafhumnya apa? La tidak bisa beramal seperti amalannya pada isim-isim yang ma'rifah. Wa qad tali la ta wa indal amala. Ya wa qad tali lata wa in dal amala dan terkadang lata dan in tali mengiringi dal amala amalan ini ya amalannya laisa i'rabnya qad di situ untuk apa taklil ya seperti biasa beliau sebutkan yang paling sering dulu ya peramalannya setelah itu yang di bawahnya wa qad tali lata wa in dal amala terkadang lata dan in mengikuti pula zal amala ya amalan ini. Ya. Padala al-amala badal. Ya boleh juga ataf bayan. Paham kan ini kan? Jadi la diamalkan seperti amalannya laisa khusus pada isim-isim nakirah. Dan terkadang lata dan in pun mengikuti amalan ini. Amalannya laisa. Wa ma li lata fi siwahinin amal. Wa hadhu zirruf'i fashawal aksu qal. Tidak ada bagi lata fi siwahin pada selain lafaz hin amal. Ya, jadi amalannya lata itu pada hin. Wa lata hina manasin. Wa lata al-hin hina al-manas. Ya. Maknya nafiah. Ya lilata jar majrur muta'alliq dengan mahdhuf khabar muqaddam. Khabar muqaddam enggak beramal maknya. Kenapa enggak beramal? Ya karena khabar yang didahulukan. Ya mama lilata. Fi siwahinin amal. Fi siwahinin jar majrur muta'alliq dengan amal juga. Amal sebagai i'rab ya. Sebagai mubtada muakhar marfu' alamat rafa' dhamma dhahir ala akhirih wa sukkina li ajli alwaqf wa hadzu dhirraf'i fasha wal 'aksu qal membuang hin yang rafa' yang isimnya fasha itu yang paling banyak seperti wala tahina manasin yang dibuang apa rafa'nya apa nasabnya rafa'nya aslinya apa wala talhinu hina manasin dibuang rafa'nya itu fasha yang menyebar wal 'aksu qal yang dibuang sebaliknya yaitu yang dibuang apanya nasabnya itu yang sedikit. Ya, hafuz sebagai mubtada khabarnya mana? Fasha. Ya, kemudian wa harfatun al-nasb mubtada al-qal khabar. Qal itu fi'il madhi qalla yaqillu. Ya, qalla huwa. Kembali ke mana? Al-aks. Taqaddama anna al-hurufa al-amilata amala laysa arba'atun. Telah lewat bahwasanya huruf-huruf yang beramal seperti amalannya laysa ada empat. Wa qad taqaddama al-kalamu ala ma. Sungguh telah lewat pembahasan tentang ma. Dan juga syarat-syaratnya yang berapa? Lima itu ya. Enam. Wa ma zakarahuna la wa la ta wa in. Dan yang disebutkan dalam bait ini adalah tentang la, la ta dan in. Amma la fa madhhabul hijaziyyin i'malu i'maluha 'amala laysa. Adapun la maka mazhabnya ahlul hijaz mengamalkan la seperti amalannya laysa. Itu ahlul hijaz. Disebutkan dalam catatan kaki wa tusamma la al hijaziyah. La ini disebut hijaziyah. Wa la an-nafiyah. Ya. Dan juga la an-nafiyah. Ya. Lil wahdah maknanya satu. Tamizan laha. Kenapa disebut dengan la al-hijaziyah atau la an-nafiyah? Untuk membedakan antara la ini dengan la an-nafiyah lil jinsi. Sebutkan ya. Kalau ini la an-nafiyah lil jinsi, ini la an-nafiyah saja. Lil wahdah ke situ ya. La an-nafiyah lil wahdah gitu aja. Sempurnanya ya. La al-hijaziyah atau la an-nafiyah lil wahdah. Lil wahdah. Untuk membedakan dengan la'na fi'alil jins. Waqad mana'a i'malaha qawmun minhumul mubarrid wal-farra. Satu kaum dari ahlul hijaz juga. Seperti al-mubarrid dan al-farra. Menghalangi. Tidak memperbolehkan beramalnya apa? La amala laisa. Kemudian. Wa madhhabu tamimin ihmaluha. Madhhab tamim tidak mengamalkan la. Ini tidak mengamalkan la. Wala ta'malu 'inda al-hijazin illa bi syurutin thalathatin. Tidaklah la an-nafiyah lil wahdah atau al-hijaziyah beramal menurut ahli al-hijaz kecuali dengan syarat-syarat yang tiga. Disebutkan dalam catatan kaki syarat tambahan. Wa baqiya min syuruti i'mali la 'amala laysa syartan. Masih tersisa. Masih tersisa pada syarat beramalnya la amalan laisa dua syarat yang disebutkan oleh syarih. Awaluhuma yang pertama la takuna li nafil jinsi nassa. Yang pertama syaratnya dia tidak didatangkan untuk menafikan jenis secara nas, secara mutlak, secara umum. Ya. Mansus secara pasti tegas menunjukkan ke penafian jenis tidak. Fa in kanat li nafsil jinsi nassu, adapun kalau la-nya untuk menafikan jenis secara pasti, secara tegas, amilat amala inna al-muakkidah allati tansibul isma wa tarfa'ul khabar, maka dia beramal seperti amalannya inna yang bertasyid, yang dia amalannya menasabkan isim dan merafakan khabar. Ya. Wa bunya ismuha hina idzin 'ala al-fath in lam yakun mudhafan wala syabihan bi. Dan ketika itu, ketika kapan? Ketika la-nya beramal seperti amalnya inna, karena dia la didatangkan untuk menafikan jenis secara nas, maka isimnya mabni di atas fathah. Ya. In lam yakun mudhafan, kalau isimnya tidak didhafahkan atau bukan syabibil mudhaf. Ini juga pembahasan sudah sering kita lewatkan. Ayat itu syarat yang ditambahkan yang pertama apa? Agar penafiannya tidak nas, tidak secara pasti untuk jenis. Apa contohnya yang penafiannya untuk secara mansus untuk menafikan jenis? La rajula fidari misalkan. Ya, dinafikan jenis laki-laki, tidak satu, dua, tiga semuanya. Kalau katakan la rajulun fidari, ya ini beda. Penafiannya terhadap jenis tidak mansus. Wa syartu tsani, syarat yang kedua, alla yataqaddam ma'mulul khabar 'ala ismiha, agar ma'mulnya khabar tidak mendahului isimnya. Kalau mendahului seperti la inda ka rajulun muqimun wa la imra'atun, maka muhmal. Ya, muhmal. Itu syaratnya. Kalau pada ma bagaimana? Beramal enggak? Masih beramal. Iya kan? Karena jar majrur. Tapi kalau pada la lebih lemah lagi dia. Enggak boleh beramal ketika ma'mulnya didahulukan dari isimnya. Kalau pada ma bagaimana? Ma indaka rajulun muqiman. Ya bisa. Walam ra'atan. Sudah lewat kan? Ahaduha, syarat yang pertama dari beramalnya la amalan laisa indal hijaziyin, an yakuna al-ismu wal khabaru nakiratain, agar isim dan khabarnya nakirah. Contoh la rajulun afdhala minka, tidak ada seorang pun lebih afdal darimu. Wa minhu qaluhu, dan diantaranya juga ucapan penyair dalam at-tawil, yakni bahar at-tawil. Al-bahar at-tawil, at-tawil sifat dari al-bahar at-tawil. Ta'azza fala syai'un 'ala al-ardi baqiya wa la wazrun mimma qada Allahu waqiya. Ta'azza, coba terapkan. Fa'ulun. Ta'az, fa'u. Iya kan? Benar enggak? Ta'az, za, ta'az. Coba, fa'ulun. Ta'az, iya kan? Kemudian zafala. Berarti ada di sini ada yang berubah wazannya. Ya, cabangnya mungkin. Ya, kalau masih ta'azin pas ya. Fa'u. Kemudian apa? Lun. Ya, fa'ulun di sini za. Berarti lu, fa'ulu agaknya. Ya, ta'az fa'ulu. Ada yang dibuang nunnya. Ya, mafa'ilun fala syai'un. Mafa'ilun pas, ada yang dibuang. 'Alal ardi fa'u lu, ya. Lihat, 'ala fa'u ya kan? Alal, apa itu? Fa'u. Ar, lun. Ya kan? Fa'u, lun. Ya. Dibaqi, dibaqi, ya. Dari situ. Mafa'ilun, betul. Pas. Mafa'ilun, cuma pada taf'ila yang pertamanya tadi ada buangan. Sekarang pakai cabangnya. Wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Pas enggak? Wala fa'u. Ya. Wala fa'u. Lu, sini juga ada pembuangan juga. Fa'ulu pakainya. Sampai walawa situ. Fa'ulu. Iya. Mafa'ilun, za dari za itu. Zarun kan mafa. Mim, ai, ma'lun. Nah, sampai situ. Kemudian qaba, ulangi lagi. Qaba, mafa. Qadol, qadol, itu langsung. Qadol, itu mafa, ya kan? La. Ai. Ya, al-harum ditulis dulu kalau mau itu. Ditulis arudnya. Ya, enak tadi kita ngeceknya. Wa qawluhu. Kemudian ucapan yang lain, atawil. Sering atawil ya. Mana yang paham kan tadi kan? Ta'azza. Ya, bersabarlah. Fala syai'un alal ardi baqiyah. ta'azza, kita mau kemana? Ta'ziyah. Maksudnya ta'ziyah. Ya, untuk memberikan kekuatan, menyabarkan orang yang ditimpa musibah. Ta'azza, bersabarlah. Karena tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang kekal. Wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Tidak ada wazar, perlindungan yang bisa melindungi dari takdir Allah. Ini bagus nih. Kalau ada seorang yang tertimpa musibah, antum lantunkan ini. Ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya wala wazar mimma qadallahu waqiya. Tapi dijelaskan maknanya. Ya. Kecuali sama teman antum yang paham. Ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya wala wazar mimma qadallahu waqiya. Kemudian ucapan yang lain di sini syai'nya mana? Ya. Wala wazarun isimnya la. Mimma qadallahu waqiya. Di sini mimma yaitu ada dua ya, fala syai'un yang pertama. La syai'un. Alal ardi baqiya, alal ardi muta'alliq dengan apa? Baqiya. Ada dua di sini syai'nya. Wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Wa qawluhu nasartuka. Nasartuka idla sahibun ghaira khadilin. Fabuwi'ta hisnan bil kumati hasina. Nasartuka, nasartu itu fa'ulu. Kemudian dari ka'id la sa mafa'ilun misalnya. Nasartuka, saya tolong kau. Idla sahibun, karena tidak ada seorang pun teman yang baik. Ghaira khadilin. Idla sahibun ghaira khadilin. Ya, nasartuka, saya tolong kau dikarenakan la sahibun, tidak ada seorang teman yang ghairu khadilin, dalam keadaan tidak khadil, mau menolongnya. Ya. Tidak ada seorang teman yang tidak mau menolongnya. Ya. Menolong semuanya, mau menolong gitu. Fabuwita, dan engkau telah disiapkan tempat. Fabuwita hisnan, disiapkan untuk muhisnan, benteng. Benteng. Hisnan hasinan sifat itu. Benteng yang sangat kuat, bilkumati. Hisnan, benteng yang di benteng yang berupa al-kumah. Al-kumah itu para penjaga yang bersenjata, pemberani-pemberani. Jangan antum lihat si catatan kaki itu ada penjelasan dan i'rabnya juga. Syai'nya di sini mana? La sahibun ghairu khadilin. La sahibun ghairu khadilin. Ya, saya tolong kau karena tidak ada seorang teman pun yang dia tidak mau menolong temannya. Fabuwita, maka engkau akan diberikan perlindungan yang kokoh dengan prajurit pemberani, atau disitu sebutkan asyuja al-mutakammi fi zilahi, pemberani yang dia berlindung di pedang-pedangnya atau di pedangnya, atau al-mustatir fi al-mughatti bih, yang dia berlindung dengan pakaian besi. Wa za'ama ba'duhum anna qad ta'malu fil ma'rifah. Sebagian mereka menyangka, sebagian ahli nahu ada yang menyangka bahwasanya terkadang dia la beramal pula pada isi ma'rifah. Iya. Hukum asalnya bagaimana tadi? La ta'mal finna kirati umilat kalaysa la. Sebagian ada yang menyangka beramal. Di antara yang membolehkannya adalah ya, Ibnu Jinni katanya. Mimma ajaza dzalik wa za'amahu an-nadhim fi syarhi at-tasil muwafiqan Ibnu Jinni. Mimma ajaza dzalik wa za'amahu an-nadhim. Ya, an-nadhim juga ya. An-nadhim juga. Mimma ajaza dzalik, termasuk yang membolehkannya, wa za'amahu, dan dikira oleh Asy-Syarih adalah an-nadhim. Difahami oleh Asy-Syarih di antara yang membolehkannya an-nadhim dalam syarh at-tasil, karena mencocoki pendapat Ibnu Jinni. Annaha qad ta'malu fil ma'rifah, yaitu bahwasanya kadang dia beramal dalam isi ma'rifah. Contohnya ucapan an-nabirah, at-tawil lagi ya. Hanya panjang at-tawil ya. Badat fi'la dhi wuddin falamma tabi'tuha tawallat tabaqqat hajati fi fu'adiya wa hallat sawad al-qalbi la ana baghiyan siwaha wa la an hubbiha mutarakhiyan. Ya. Pas kan? Badat fa'u fa'rat fi'lun, iya kan, ladhi mafa wud ai din lun, iya kan, falam apa falam mafa ma ai, ha keliru ya, fa'ulunya ya falam fa'u ma'lun tabi'tuha mafa'ilun ya itu ya dikit-dikit lumayan lah daripada ngerti jam sekali. Barat fi'la zi wuddin falamma tabi'tuha tampaklah si wanita itu ya dalam keadaan fi'la zi wuddin barat dia menampakkan seolah-olah dia menampakkan perbuatan orang yang memiliki rasa cinta. Si wanita itu menampakkan perbuatan orang yang memiliki rasa cinta. Falamma tabi'tu hatta saya kejar tawallat maka dia berpaling. Wa baqat hajati fi fuadi dan dia menyisakan hajahku hasratku dalam hatiku ini. Wa halat sawadal qalbi dan menempati hati yang paling dalam. La ana baghiya siwaha dalam keadaan saya tidak ingin mencari selainnya. Walan hubbiha mutarakhiya dan tidaklah saya berlambat-lambat dari cinta kepadanya. Ya itu sekedar belajar menerjemahkan ya, bisa direnungkan maknanya. Ya, bisa ditadaburi. Ini syai'nya mana di sini? Hah. Ya, la ana baghian, la ana baghian. Di situ isinya la-nya apa? Ma'rifah. Beramal la ana baghian. La ana baghian. Ini linnabi al-ja'di ahadus syu'ara al-mu'ammara al-mu'ammarin. Beliau adalah salah satu penyair di dua zaman. Pernah di zaman jahiliyah, kemudian zaman Islam juga masuk Islam. Ini coba jelas ini. Ya. Masih. واختلف كلام المصنف في هذا البيت فمرة قال إنه مؤول ومرة قال إن القياس عليه سائغ سائغ واختلف كلام المصنف المصنف pendapatnya اختلف ya berbeda pada bait ini فمرة واختلف كلام المصنف في هذا البيت berbeda kalamnya musannif pada bait ini. Famarra qal innahu muawwal. Terkadang beliau berkata muawwal ditakwil. Wa marra qal ya, terkadang beliau berkata innal qiyas alaihi sa'ir. Secara qiyas boleh gitu lah beramal meskipun isimnya ma'rifah. Ini ya, catatan kaki tentang penjelasan makna wahtalafa kalam al-musannif fi hadzal bait. Qala al-Asymuni dalam syarahnya wa taraddada ra'yu an-nadhim fi hadzal bait. Berbolak-balik pendapat an-nadhim dalam bait ini. Fa ajaza beliau membolehkan dalam kitab syarat tafsil qiyas mengiaskan yakni la tetap ramal meskipun isimnya ma'rifah. Wa ta'awwalahu fi syarh al-kafiyah. Kemudian dalam syarah al-kafiyah menakwilnya. Jadi takwil. Kemudian nomor 2 juga alladzi dhahaba ila anna al-qiyas 'ala hadzal bait sa'ir wa Abu Hayyan. Yang berpendapat bahwa qiyas dalam bait ini boleh yang mengiyaskan adalah Abu Hayyan dalam syarah kitab At-Tafsil Ibn Malik. Fa inna Ibn Malik qala fi tafsil karena Ibn Malik berkata dalam At-Tafsil wa rafuha ma'rifatu nadir wa rafuha ma'rifatan nadiru. La merafakkan isi ma'rifah itu jarang, berarti boleh ya. Jadi qiyaskan. Qala Abu Hayyan fi syarh hadzal ibarah ma nasu Abu Hayyan berkata pada syarahnya menafsirkan ungkapan Ibn Malik ini. Qala al-musannif fi syarah yuridu Ibn Malik wa syadza i'maluha fi ma'rifah fi qawli an-nabi al-ja'di. Ya. Abu Hayyan dalam syarah ketika mensyarah menjelaskan ungkapan ini berkata nasnya qala al-musannif berkata fi syarah ya dalam syarah yakni Ibn Malik wa syadza i'maluha beramalnya la itu syadz jarang fi ma'rifah pada si ma'rifah seperti ucapannya an-nabi al-ja'di wa halat sawar al-qalbi la ana baghiya al-bait waqad hadha al-matnabi hadza an-nabighah faqal ya ternyata al-mutanabbi pun mengikuti jejaknya an-nabighah mengucapkan semisal ini yakni la beramal pada yang ma'rifah idzal judu lam yurzaq khalasan min al-adha falal hamdu maksuban wal al-malu baqiya itu bagus ya idzal jud dikarenakan al-jud apabila al-jud kedermawanan la yurzaq khalasa tidak diberi rezeki berupa keikhlasan padanya pada orangnya kebersihan ya saya ulangi idzal jud lam yurzaq khalasan min al-adha apabila kedermawanan tidak diberikan bersamanya kebersihan dari gangguan. Ya. Falal hamdu maksuban, maka tidak ada pujian yang bisa dihasilkan oleh miliknya. Walal malu baqiya, tidak ada pula harta yang tersisa. Walatam apa dalam ayat Al-Qur'an itu? Al-Baqarah. Tentang man, larangan dari al-man, mengungkit-ungkit. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Nah, di sini syaitnya mana? Falalhamdu. Lihat, isinya lainnya ma'rifah. Maksuba. Bagus juga ini. Kumpulin ya. Nanti dibagikan mana yang tawil, dari satu, tawil. Yang madid, yang wafir, nanti dihafalkan itu yang satu bahasa itu enak tuh. Kumpulkan. Itu tugas ya, dari awal sampai akhir. Dihafalkan, bukan aja tulis. Yang hafal di jamin lulus. Nggak usah dites. Bebas syirnya, syawahidnya hafal semua. Dites lah, nggak usah dites lagi lah. Asyaratus tsani, syarat yang kedua dari apa? Beramalnya apa? La amalan laisa la hijaziyah. Syarat yang pertama tadi apa? Agar isim dan khabarnya nakirah. Kalau ma'rifah? Ya, sebagian mengatakan tidak boleh ditakwil. Sebagian mengatakan apa? Bisa dikiaskan, tapi itu jarang. Kiasnya bagaimana? Nah, lihat catatan kaki. Asyahid 290 paling bawah itu asyahid fi. Lihat, perlu. Qauluhu la ana baghiyan, ucapan penyair la ana baghiyan haitsu a'mala la annafi 'amala laisa, di mana dia mengamalkan la amalannya laisa pada isimnya ma'rifah yaitu ana. Hadza syadz, ini syadz. Ya, tadi terkadang syadz menyelisih yang benar, terkadang ini maksud jarang sekali dalam penggunaan. Wa qad ta'awwala nuhatu hadzal bait. Ditakwil berarti di sini menyelisih yang benar ya, ditakwil sih. Waqad ta'awwala nuhatu alinahum menakwil bait ini dan semisalnya dari datangnya isim la dalam kondisi ma'rifah sebagaimana disyaratkan oleh syarih al-allamah menukilkan dari musannif bi ta'wila, dengan ta'wila ta'wilat yang banyak. Ta'wilan yang pertama bahwasanya ana bukan isimnya la, jadi ana pada ucapan menyair la ana baghiya bukan isimnya lah la. Wa innama huwa naibu fa'ilin li fi'lin mahdhuf, hanyalah dia naib fi'il, naib fa'il dari fi'ilnya mahdhuf. Asal kalamnya la ura baghiyan, la ura baghiyan. Ya, falamma hudhifa al-fi'l, tatkala dibuang fi'ilnya ura, baraza dhamir, maka dhamirnya yang tadi mustatir dan apa muttasil menjadi mustatir dan munfasil. Ini sudah kaidah ya, kalau seperti itu ya, dhamir yang tadi jadi muttasil, ya mustatir, kalau dibuang amilnya maka dia menjadi baris dan munfasil. Aw yakunu dhamir mubtada, yaitu ta'wilan yang pertama, ada naibu fa'il yang dibuang, fi'il yang mabni lil majhul dibuang, artinya ura anaknya naibul fa'il ya. Berarti bagiannya sebagai apa ya. Hal ya. Mana tadi? Falamma aw yakunu dhamir, atau sisi irab yang kedua, dhamirnya aw yakunu dhamir mubtada, kemudian qauluhu baqiyan hal dari naibu fa'il. Ya, hal dari naibu fa'il. Naibu fa'il fi'lun mahdhuf. Ya, hal min naibi fa'ili fi'lun mahdhuf. Hal dari naib fa'il yang mahdhuf fi'ilnya. Hal dari naib fa'il yang fi'ilnya dibuang, la ana ura baghiyan itu. La ana ura baghiyan. Ananya mubtada, jadi uronya diakhirkan gitu. Kalau tadi kan ura dulu ya, la ura. La ura. Kemudian dibuang jadi anak. Kalau ini anaknya dulu, mubtada berarti anaknya ya. Kalau tadi anaknya sebagai apa? Kalau la uronya didahulukan, anaknya naibul fa'il dari uro. Kalau misalkan anaknya di mubtada, berarti uronya setelah itu ditakdirkannya. La ana uro baghiyan. Wa jumlatul fi'li, jumlah fi'il yang mahdhuf bersama naib fa'ilnya pada mahalnya rafa' khabar mubtada. Wa yakunu qad istaghna bil ma'mul. Wa yakunu qad istaghna bil ma'mul, sehingga dia telah mencukupi dengan ma'mul tersebut. Fa huwal hal itu hal alladhi huwa qawlu baghyan 'anil 'amil fihi alladhi huwa al fi'il mahdhuf wa za'amu annahu laysa fi hadha ta'wil irtikab. Wa za'amu, cuma di sini agak banyak ini ya. Takwilan-takwilannya menyulitkan ya. Kata takalluf. Ya. Kemudian syarat yang ke 2. Asyartu tsani alla taqaddama khabaruha ala ismiha fala taqulu la qa'iman rajulu. Syarat yang kedua dari beramalnya la amalan laisa adalah agar khabarnya tidak mendahului isimnya. Sehingga tidak boleh dikatakan la qa'iman rajulun. La qa'iman rajulun. Tapi yang benar dikatakan apa? Ya la qa'imun rajulun, enggak beramal. Gitu boleh. Kalau beramal ya harus diakhirkan la rajulun qa'iman. Kalau dahulukan jadi la qa'imun. Asyartu salis, syarat yang ketiga, an yuntaqaw alla yuntaqaba an-nafyu billah. Agar penafian ya tidak dibatalkan dengan illa. Fala taqul, sehingga tidak boleh dikatakan la rajulun illa afdala min zaidin. Tidak boleh. Afdala enggak boleh. Dengan nasab afdal, bahkan wajib rafa'nya afdalu. Kenapa? Karena la dinafikan penafiannya oleh illa. Makna isbat di sini. Walam yata'arrad al-musannif li hadzain asyartain, dan al-musannif tidak menyinggung dua syarat ini. Dua syarat ini yang mana? Yang pertama dan yang kedua ya. Beliau hanya menyebutkan syarat yang pertama, nakirah saja kan? Sinakirati u'milat kalaisala. Iya kan? Syarat yang kedua, agar khabarnya tidak mendahului, tidak disebutkan. Syarat yang ketiga, tidak disebutkan. Kira-kira kenapa? Tidak disebutkan. Udurnya apa kira-kira? Yang mungkin mencukupkan dengan mak yang telah lewat tadi penjelasannya. Iya kan? Syarat-syarat yang semuanya pada mak diterapkan di situ, ditambahkan nakirat tadi. Ya. Kemudian lanjutkan. Ya, ada pertanyaan ya. Kalau ada yang belum paham ditanyakan. Alif catatan kaki dari Syekh Muhammad Widin terkait dengan tadi syarat yang disebutkan pada contoh yang pertama tadi, yaitu agar nakir semua. Wal qiyas 'ala hadha sa'irin li wal mutakallim huwa Abu Hayyan wa qad ajaza min jinni i'mala la fil ma'rifah wa dzakara dzalika fi kitab tamam. Ini siapanya apa? Abu Hayyan. Hayyan membolehkan isinya ma'rifah. Wa amma in an-nafiyatu fa madhhabu aktsar al-basriyyin wal farra annaha la ta'malu syai'an. Adapun in an-nafiyah, maka mazhabnya kebanyakan orang Basra dan Al-Farra adalah bahwasanya in an-nafiyah la ta'malu syai'an, ya tidak beramal sama sekali. In i'rabnya sebagai apa di situ? Qasidah lafdhu sebagai apa? Mubtada. Khabarnya mana? Itu setelah fa jawab itu jumlah berarti ya. Mazhabu aktsar jumlah itu. Wa mazhabu al-kufiyyin khalal farra. Khal farra'i apa farra'a? Sudah dua-duanya ya? Karena tidak ada maknya sebelumnya. Annaha ta'malu amala laysa wa qala bi min al-basriyin Abu al-Abbas al-Mubarrid. Saya ulangi, ma'an nafiyah, maka madhabnya kebanyakan orang Basra dan juga Al-Farra' berpendapat bahwasanya dia in an-nafiyah tidak beramal sedikit pun. Sedangkan madhabnya orang Kufah kecuali Al-Farra' anna ta'mal amala laysa, adalah beramal seperti amalannya laisa. Saya ulangi ya. Inna nafiyah mazhab kebanyakan orang Basrah dan juga Al-Farra, annaha la ta'mal syai'a, tidak beramal sedikit pun. Sedangkan mazhabnya orang Kufah kecuali Al-Farra ya, dan juga mazhabnya orang Kufah ya, kecuali Al-Farra, annaha ta'mal ya, bahwasanya dia beramal amalan laisa ya, kecuali Al-Farra. Al-Farra pendapatnya seperti kebanyakan Al-Basriyin, tidak beramal ya. Sedangkan orang Kufah berpendapat beramal amalannya laisa. Ini waqala bihi minal Basriyin, ini juga diambil pendapat oleh orang-orang Basrah atau sebagian orang Basrah seperti Abu Abbas Al-Mubarid, Abu Bakar Ibn Sarraj, Abu Ali Al-Farisi, Abu Al-Fath Ibn Jinni, Wahtar Al-Musannif, dan juga dipilih oleh Ibn Malik. Wa za'ama anna fi hadha fil kalami fi kalami Sibawi rahimahullah ta'ala isyaratan fi dhalik. Sebagian menyangka bahwasanya pada kalamnya Sibawi rahimahullah ada yang mengisyaratkan tentang amalannya in an-nafiyah. Waqad warada as-sama'u bih, telah datang as-sama' nukilan dari orang Arab tentang hal ini. Qala as-syarih, dikatakan oleh qala syair, dikatakan oleh asy-syair al-munsarih. Wazannya apa? Belum ditulis ya? Kemarin belum tertulis wazannya. Al-munsarih wazannya ini dulu pembukaannya. Munsarihun fihi yudrabul mathalu, munsarihun fihi yudrabul mathalu. Tiga kali ya. Munsarihun fihi yudrabul mathalu, mustaf'ilun muf'ilatun mufta'ilu, mustaf'ilun muf'ilatun mufta'ilu, mustaf'ilun muf'ilatun mufta'ilu. Apa tadi wazannya? Mustaf'ilun muf'ilatun muf'ta'ilu. Coba diterapkan. In huwa mustawliyan ala ahadin illa ala adha'fil majanin. Mustaf, pas enggak? In mus, kemudian hu, huwa. Ini wazannya sudah cabang ini. Pakai mutaf'ilu, mutaf'ilun makanya. Wazannya sudah mutaf'ilun cabangnya. Ini coba mutaf'ilun pas enggak? Mutfa'ilun maksudnya. Mutfa'ilun. In mut ya, huwa, huwa kan bukan hu. Fa'i. Muslun. Wazannya sudah berubah, itu yang kadang kita harus hafalkan juga. Wazan apa cabangnya? Dari mustaf'ilun, mutfa'ilun di sini. Kemudian yang keduanya apa? Muf'ilatun, muf'ilatun. Dari mana itu? Tau, iya kan? Lian, ilatu. Al-Mim itu wazan aslinya, perlu kita baca cabang-cabangnya, perlu kita ketahui juga. In huwa mustawliyan ala ahadin illa ala adha'fil majanini. Tidaklah dia bisa menguasai seorang pun kecuali kepada adha'fil majanin. Orang gila yang paling lemah itu yang hanya bisa dia kuasai. Ini cercaannya pada yang dimaksud oleh asy'ari di sini. Siapa yang tahu? Syaihnya mana di sini? In huwa mustawliyan, beramal in. I'rabnya bagaimana? In nafiyah. Iya. Nasibah huwa ismuha mustawliyan khabaruha ala hadin muta'alliq dengan mustawliya. Iya. Ila akhiri. Tinggal dibaca ada alhamdulillah di sini. I'rabnya. Wa qala akhar at-tawil. Siapa tawil yang paling banyak? Yang lain berkata di dalam at-tawil. Iya. Inil mar'u maitan bin qidai hayatihi walakin bi an yubgha alayhi fayukhdhala. Inil mar'u maita, tidaklah seseorang itu ya, maitan, mati, bin qidai hayati, dengan sebab kehidupannya habis, bukan. Tetapi walakin bi an yubghu alaihi fayukhdhala. Dia dikatakan mati ketika yubghu alaihi, dizalimi, fayukhdhala, kemudian ditelantarkan, tidak ditolong. seperti orang mati, dicuekin, diacuhkan. Inil mar'u maitan bin qibai hayatih walakin bi an yubghu alaihi fayukhzala. Di sini syai gimana? Inil mar'u maita. Nah. Maksudnya apa? Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Ya tawilun lahu apa? Dunal buhuri fadailu. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Pas enggak di sini? Inil inil fa'u mar lun ya umay mafa tan i bin lun ya kan qiba fa'u ya fa'u dari mana qiba betul ya qiba fa'u ya kan qiba fa'u lu sebetulnya dibuang di situ nunnya cabangnya berarti hayati mafa'ilu nama ya setelahnya tinggal di itu dilatih aja ya. Walakin mafa ya walakin mafa'i ya. Wa dzakara ibnu jinni fi al muhtasab anna sa'id ibnu jubair qara innal ladzina tad'una min dunillahi ibadan amsalakum bi nasbi al ibadi. Ibnu jinni di dalam kitab al muhtasab menyebutkan bahwasanya Sa'id ibn Jubair radhiyallahu ta'ala anhu membaca innal ladzina tad'una min dunillahi ibadan amsalakum. Inil bukan inna ya. Inil pakai innafiyah bukan musyaddadah. Tapi innal ladzina tad'una min dunillahi ibadan amsalakum. Tidak lain yang kalian seru selain Allah hanyalah hamba-hamba semisal kalian dengan nasab ibad. Itu juga syai juga ya. Beramal enggak di sini innya? Beramal. Menasabkan khabar itu apa? Ibadan. Amsalakum saya sifat dari ibadan. Ya, itu amsal tetap dihukumi nakirah karena dia termasuk isimnya apa? Mutawakhil fil fil ibham. Kalau kira yang masyhur kita baca apa? Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Fad'uhum falyastajibu lakum. Itu bukan? In kuntum sadiqin alahum alahum arju yamshuna biha am lahum aydi yamshuna biha am lahum a'yun yabsuruna biha am lahum adhanu yasma'una biha qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tundhirun wala yashtaratu yes wala yashtaratu maksudnya kan sedikit lagi ya wala yashtaratu fi ismiha wa khabariha an yakuna nakirataini bal ta'amalu fi nakira wal ma'rifah fataqulu in rajulun qa'iman wa in zaidun al-qa'ima wa in zaidun qa'iman. Tidak dipersyaratkan pada isimnya in dan khabarnya untuk keduanya nakirah, tidak. Bahkan tetap in beramal pada nakirah dan yang ma'rifah. Contoh pada yang nakirah semuanya in rajulun qa'iman. Contoh pada yang ma'rifah seluruhnya in zaidun al-qa'ima wa in zaidun qa'iman. Lengkap. Ya masih tersisa pada kita pembahasan insyaallah tentang lata. Kita tunda untuk kesempatan berikutnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.